السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Rumah Dakwah Paduka London. Kajian kita mengacu kepada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang insyaAllah di kesempatan kali ini kita masuk di bab yang ke-9. Al-Babu Tasi', bab yang ke-9, Fin Najasati wa Kaifiyati Tathhiriha, penjelasan tentang masalah najis dan bagaimana cara membersihkan najis. Baik, sebagaimana biasa kita akan bantu dengan menggunakan share screen. Jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang najis. Najis ada dua. Yang pertama adalah najis ma'nawi. Najis ma'nawi. Yang kedua, najis hissi. Najis ma'nawi artinya najis yang bersifat abstrak. Di antara contoh najis ma'nawi adalah perbuatan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Coba kita kutipkan ayatnya. Sesungguhnya orang musyrik itu najas. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, karena itu mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ada di surat At-Taubah ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang musyrik sebagai manusia najis. Padahal fisik orang musyrik najis ataukah bukan? Tidak najis. Apa buktinya bahwasanya fisik orang musyrik itu tidak najis? Buktinya adalah Islam membolehkan lelaki muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Sehingga jika wanita ahli kitab itu najis, maka ini bertentangan dengan bolehnya pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab. Karena yang namanya pernikahan sudah barang tentu akan terjadi sentuhan, bahkan tidak hanya sentuhan, sampai melakukan hubungan badan. Padahal yang disebut sebagai benda najis adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh secara syariat. Sesuatu yang tidak boleh disentuh secara syariat. Sehingga kalau ada orang yang menyentuhnya, maka dia harus membersihkannya. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut perbuatan yang terlarang, di antaranya adalah judi, kemudian azlam, dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sebagai perbuatan najis. Allah ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, al-ansab, berhala, wal-azlam, dan mengundi nasib. Al-azlam itu adalah undian tapi digunakan untuk menentukan nasib. Rijsun min amali syaitan adalah tindakan najis min amali syaitan yang merupakan perbuatan setan. Rijis di sini maknanya adalah najis. Dan yang disebut najis di sini adalah najis maknawi. Karena pendapat yang kuat, khamar tidak najis. Pendapat yang lebih kuat, khamar tidak najis. Di antara buktinya adalah, di masa Nabi SAW, pada saat sahabat itu diharamkan untuk mengkonsumsi khamar, dan itu ditandai dengan turunnya surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91, maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk membuang khamarnya. Dan Anda bisa lihat, begitu terjadi demikian, maka sahabat membuang khamarnya di jalan, sampai diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Madinah ketika itu becek khamar. Becek khamar. Berarti saking banyaknya khamar yang ditumpahkan di jalan. Anda bisa bayangkan ketika baru saja turun hujan, kemudian jalanan masih becek. Kalau sekarang jalanan ada konblok, ada aspal, begitu selesai hujan kering. Kalau dulu tanah, sehingga ketika kena air, dia meresap, kadang tertunda terlebih dahulu, sehingga ada beceknya. Andaikan itu sesuatu yang najis, tentu akan disikapi sebagaimana air kencing, yang tidak boleh dibuang di jalan. Nabi SAW melarang keras orang buang air di jalan, kencing di jalan, kemudian juga di tempat-tempat teduh yang biasa dipakai oleh orang untuk singgah. Ini khamar dibuang di jalan. Berarti itu bukti bahwasanya khamar dalam hal ini tidak najis. Wal maisir judi. Apakah perlengkapan judi itu najis? Sehingga orang nyentuh kartu untuk permainan judi, maka dia harus cuci tangan? Jawabannya tidak. Demikian orang misalnya nyentuh dadu. Apakah dia harus cuci tangan? Jawabannya tidak. Karena benda-benda ini tidak najis. Wal ansab, demikian pula berhala. Apakah kalau orang main ke Borobudur, ya misalnya, lalu dia nggayuh berhala yang ada di tengah stupa, apakah tangannya jadi najis? Jawabannya tidak. Wal azlam, demikian pula alat untuk mengundi nasib. Sehingga mana rijis di sini adalah najis maknawi, najis abstrak, dalam arti dia adalah perbuatan yang tercela dalam syariat. Sehingga dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa najis yaitu najis hissi atau najis dalam bentuk benda yang konkret. Penulis mengatakan, pengertian dari najis. An-najasatu hiya kullu aynin mustaqdaratin. Amar syari'u bijtinabiha. Benda najis adalah benda yang kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Baik. Kita akan membahas tentang najis fisik. Sehingga kalau saya sudah nyebut kata najis di sini, langsung arahkan pada jenis najis yang kedua. Jadi kita gunakan penyempitan makna. Najis adalah benda kotor. Anda perhatikan, najis itu benda. Bukan sesuatu yang abstrak, tapi ada zatnya, ada wujudnya. Najis adalah benda kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi, dalam arti tidak boleh disentuh. Benda kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Sehingga apa bedanya antara benda najis dengan benda kotor? Apa bedanya antara benda najis dengan benda kotor? semua yang najis adalah kotor, tapi tidak semua yang kotor kotoran kambing itu tidak najis, menurut pendapat yang lebih kuat. Dengan sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing sebelum beliau memiliki Masjid Nabawi. Beliau perintahkan sallu fi marabidil ghanam, salatlah kalian di kandang kambing. Yang itu menunjukkan bahwasanya kotoran kambing tidak najis. Sehingga ketika orang ternak kotoran kambing, maka dia tidak perlu mencuci badannya. Contoh yang lain. Pendapat yang kuat, darah manusia itu tidak najis. Atau ingus, ingus tidak najis. Ludah itu tidak najis. Namun kotor menurut masyarakat. Kalau kotor itu standarnya, standarnya pemahaman masyarakat. Sedangkan najis, standarnya karena itu semua najis adalah satu yang kotor bagi kita, tapi tidak semua kotoran najis. Debu bagi sebagian orang kotor ya, wah rumahnya berdebu. Debu itu media tayamum untuk bersuci. Sehingga berbeda antara najis dan kotor. Kemudian tadi kita simpulkan bahwasanya kotor itu kembali kepada standar fir, benda-benda najis itu tidak benda-benda najis yang diharamkan dalam agama kita, darah kering, darah binatang yang disembelih kemudian ditampung itu, atau bangkai anjing. Kita kaum muslimin nyentuh itu, kenapa? Karena kita punya akidah ini najis. Orang kafir daging babi dikonsumsi dan dia nggak layak untuk dimakan menurut dia. Ya. Saya pernah lewat di sebuah jalan ya. Ada orang yang jual kaki babi. Jadi tengkleng babi itu disusun rapi gitu. Posisinya bukaan. Pas lewat di pinggir, wah apa? Masya Allah. Bagaimana? Contoh yang lain. Di sebagian daerah di Lombok atau di NTT atau NTB ya, mengecat temboknya dengan menggunakan kotoran sapi. Daerah mana itu? NTT, NTB ya. Jadi temboknya dicat pakai kotoran sapi. Nah kita, wah ini kotor. Tapi bagi mereka itu hal yang biasa. Baik. Sehingga kita bisa memahami perbedaan kotor dengan najis. Intinya ini ya, semua yang najis adalah kotor bagi muslim. Tapi tidak semua yang kotor itu najis. Baik. Sehingga nanti kalau kita misalnya membahas yang diperselisihkan oleh para ulama apa bukan. Kemudian kita menguatkan pendapat yang mengatakan tidak najis, Anda jangan beralasan itu kan kotor. Nah, tolong bedakan antara kotor dengan najis. Wahia nau'an, dan najis itu ada dua. Yang pertama adalah najasah ainiyah au hakikiyah. Najis ada dua. Saya sudah langsung bicara najis fisik ya. Tidak lagi mengulang najis maknawi tadi. Najis ada dua. Yang pertama adalah najis zatnya. Najis zatnya. Atau najis ain. Najis ain. Wahiyal lati la tutahharu bihin li'anna ainaha najasatun ka rausil himar waddam wal baul. Itu adalah benda apa, najis, benda sumber najis gitu aja. Benda sumber najis. Yang dimaksud dengan najis zatnya atau najis ain adalah benda sumber najis. Sehingga dia tidak bisa dibersihkan dan tidak bisa dijadikan apapun. Tidak bisa dijadikan suci dengan cara apapun. Kotor, ya, kencing manusia, kemudian ketika beliau hendak buang air besar, beliau meminta kepada ibu gunakan untuk istijmar. Kita paham makna istijmar ya. Media selain air untuk bersuci setelah buang air. Maksud membawakan dua kerikil dan satu kotoran keledai kering. Kotoran keledai kering. Nabi SAW beliau buang kotoran keledai kering. Dan beliau mengatakan, hadza riksun, ini najis. Kemudian yang kedua adalah najasah hukmiyah wahibari yakumu bil a'dha'i wa yamna'u min sihhatis shalah wa yashmulul hadats al asghar alladhi yazulu bil wudu' kal gha'id wal hadats akbar alladhi yazulu bil ghusli kal janabah. Yang kedua adalah najis status. Sehingga aslinya, namun kemudian jadi najis disebabkan karena dia terkena benda najis. Suci yang terkena najis. Itu maksudnya adalah kain ini terkena najis. Dia benda suci yang terkena najis. Sehingga najis itu penjelasan status. Kain ini statusnya najis. Dan ini bisa dihilangkan dengan cara dibersihkan. Wal aslu ladzi wal aslu. Ya, baik. Kita coba lihat, najis status adalah benda suci yang terkena najis sehingga bisa dijadikan kembali suci setelah dicuci. Selanjutnya, hukum asal mencuci najis, hukum asal mencuci najis adalah menggunakan air. Hukum asal dalam mencuci najis adalah menggunakan air. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Allah yang menurunkan air dari langit liyutahhirakum bihi, agar kalian gunakan untuk bersuci. Baik. Sehingga jika ada orang mau mensucikan najis, membersihkan najis dengan menggunakan media selain air, maka harus berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil, maka hukum asalnya tidak berlaku untuk bisa membersihkan najis. Baik. Contoh kegiatan yang dimana kita boleh membersihkan najis dengan menggunakan media selain air adalah istijmar. Selesai buang air besar, kita diperbolehkan menggunakan media selain air untuk bersuci. Batu, kerikil, tisu, maupun yang lainnya. Selanjutnya, penulis akan menyebutkan tentang macam-macam najis. Najis ada 3 macam. Najis ain ini ya. Najis ain ada 3 macam. Pertama adalah najis mughalladhah. Najis berat. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mukhaffafah artinya najis ringan. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis normal, najis pertengahan. Baik. Adanya 3 penjelasan atau 3 macam ini kembali kepada masalah bagaimana cara membersihkan. Sehingga najis ain ada 3 macam atau 3 tingkatan, itu dilihat dari bagaimana cara membersihkan. Yang pertama adalah najis berat, najis mughalladhah. Dan penulis mengatakan wahiya najasatul kalbi, dan ini adalah najis anjing. Wama tawallada minhu, dan turunannya. Kemudian najis ringan adalah baulul gulam alladhi lam ya'kul at-ta'am. Kencing bayi yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Atau kencing bayi yang konsumsinya dominan ASI. Yang konsumsi dominan ASI. Kemudian najis pertengahan adalah selain 2 di atas. Baik. Karena ini kalau kita rinci nanti cukup banyak, makanya kita sebutkan selain 2 di atas. Kemudian beliau beralih kepada benda-benda najis. Yang pertama adalah air kencing manusia dan kotorannya serta muntahnya. Di sini disebutkan 3 ya. Kencing manusia, kotoran manusia, dan muntahnya. Ini adalah benda najis kecuali kencing bayi yang konsumsinya dominan ASI. Fayaktafi birashihi. Ini termasuk najis tapi najis yang ringan. Berdasarkan hadis Ummu Qais bintu Mihsan, annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahu fi hijrihi, fa bala ala thawbihi, fa da'a bima'in, fa nadahahu wa lam yaghsilhu. Dari Ummu Qais bintu Mihsan, beliau bercerita, beliau pernah membawa putranya yang masih kecil, yang belum makan makanan, tapi masih ASI, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bayi ini kencing di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu coba bayangkan, ibu membawa bayi, kemudian bayi itu digendong oleh Syekh Sudes. Kemudian ngencingi bajunya Syekh Sudes. Kira-kira Anda paniknya kayak apa? Panik sekali ya. Sahabiat ini paniknya luar biasa. Karena bayinya kencing di pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Padahal contoh yang tadi kita sebutkan baru Imam Masjidil Haram. Yang tidak bisa kita bandingkan dengan Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tenang dan beliau meminta dibawakan air, fanadhahu wa lam yaghsilhu. Dan beliau hanya menyiprati ya. Menutupi permukaan yang terkena kencing tadi dengan air, wa lam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya, maksudnya tidak mengguyurnya dengan air. Sehingga cuma diciprat-ciprati bagian yang kena kencing tadi, kemudian beliau gunakan untuk aktivitas. Wa amma baulul ghulam alladhi ya'kulu ta'am wa kadha baulul jariyah fa innahu yughsalu ka baulil kabir. Sementara kencing bayi laki-laki yang sudah makan makanan, demikian pula kencing bayi wanita, maka dia dicuci sebagaimana kencing orang dewasa. Yang kedua adalah ad-dam al-masfuh, darah yang memancar, minal hayawan al-ma'kul, dari binatang yang halal dimakan. Amad dam alladhi yabqa fil lahmi wal uruq, sedangkan darah yang nyelip di daging atau di urat, fa innahu tahir, maka statusnya suci. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, aw daman masfuhan, di antara yang najis adalah darah yang memancar. Wa huwa alladhi yuhraku wa yunsabbu, yaitu darah yang keluar, yang memancar. Yang ketiga adalah baulun wa rawthu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahmi kal hirri wal fa'ri, kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing dan tikus. Yang keempat bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dan dikecualikan dari hal ini adalah bangkai ikan dan belalang. Atau bangkai binatang yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Fa'innaha tahirah, binatang ini suci. Yang kelima adalah madhi, yaitu air yang berwarna putih, raqiqun. Dia encer. Yakhruju indal mula'abah au tadhakkuril jima', keluar ketika orang sedang bercumbu, namun tidak sampai orgasme, la bisyahwatin wala dafkin, dan tidak memancar, wala yakubuhu futur, dan tidak menyebabkan lemes, bahkan terkadang keluarnya tidak dirasa. Dan ini najis berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada beliau ketika keluar madhi, tawaddo waghsil dzakaraka, berwudulah dan cuci kemaluanmu. Maksudnya adalah cuci dari madhi. Walam ya'mur fihi bil ghusli, dan bagi orang yang keluar madhi tidak diperintahkan untuk mandi besar, takhfifan, dalam rangka untuk memberikan keringanan, waraf'anil haraj, dan menghilangkan kesulitan. Li'annahu mimma yashukul ihtirazu minhu, karena ini termasuk di antara cairan yang susah untuk dihindari. Yang keenam adalah wadi, yaitu air yang cairan yang putih, sakhin, agak kental, ya, yang keluar setelah kencing. Waman asabahu, dan siapa yang mengalaminya, fa innahu yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo, maka cukup dicuci kemaluannya dan berwudu. Wala yaghtasil, dan tidak perlu mandi besar. Yang ketujuh adalah darah haid, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Qalat, beliau mengatakan, Ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, salah seorang wanita di antara kami pakaiannya terkena darah haid. Apa yang harus dia lakukan? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuttuhu summa taqrusuhu bilma. Kucek lalu siram dengan air. Kucek lalu bilas. Ya. Tahuttuhu maksudnya adalah tahukuhu bitorfi hijrin au audin. Kucek. Kemudian taqrisuhu, kemudian digunakan tangan untuk mengeriknya. Summa tandahuhu, kemudian baru setelah itu dibilas. Summa tusalli fihi, lalu setelah itu silakan dipakai untuk sholat. Baik. Ini 7 yang disebutkan oleh penulis. Sekarang coba kita sebutkan ya. Kita berikan rincian. Bismillah. Alhamdulillah. Kita akan bahas benda-benda najis yang disebutkan dalam dalil. Ada kaidah. Hukum asal benda di bumi ini adalah suci. Ya. Kecuali yang disebutkan dalam dalil bahwa itu najis. Baik. Karena itulah menghukumi najis berarti butuh apa? Dalil. Sehingga berdasarkan kaidah ini mengklaim bahwa suatu benda itu najis, maka ini butuh dalil. Jika tidak bisa mendatangkan dalil, kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Ini prinsip. Siapa yang mengatakan ini najis, maka itu butuh dalil. Jika dia tidak bisa mendatangkan dalil yang menunjukkan kalau itu najis, kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Baik. Sekarang benda-benda najis yang disebutkan dalam dalil apa saja? Pertama adalah kencing manusia, kotoran, dan muntah. Wallahu ta'ala alam, di sini penulis menyebutkan bahwa di antara benda najis adalah muntahan. Di antara benda najis adalah muntahan. Kemudian untuk kencing manusia di situ ada 2 hukum. Kencing manusia ada 2 hukum. Pertama, kencing dewasa atau kencing apa? Ya dewasa dan bayi. Perempuan, bayi wanita, maka ini najis mutawasito. Ini najis mutawasito. Yang kedua, kencing bayi yang konsumsinya dominan ASI. Ini najis ringan, mukhaffafah. Hanya kencing yang ada rincian seperti ini. Kalau kotoran bayi, sama sebagaimana kotoran orang dewasa. Ya, baik dia laki maupun perempuan. Tayyib. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang bagaimana cara membersihkan najis. Kita bahas nanti ya. Sehingga kita tahu perbedaan antara mutawassithah, najis pertengahan dengan najis ringan. Selanjutnya adalah ad-dam al-masfuh, darah yang memancar. Darah yang memancar dari binatang yang halal dimakan. Baik. Darah binatang ada dua. Darah binatang yang halal dimakan, yang haram dulu, yang haram dimakan, maka semua najis. Yang kedua, darah binatang yang halal dimakan. Ini ada dua macam. Pertama, yang memancar. Ini najis. Kedua, yang nyelip di urat atau otot atau paru atau yang nyelip di badannya gitu aja ya. Di badannya setelah disembelih. Ini tidak najis. Dan termasuk yang halal dikonsumsi. Sehingga tidak perlu ketika orang mau masak daging, daging sapi misalnya, dicuci sampai pucet, cet, nah baru dimakan. Tidak perlu seperti itu. Dicuci kok ada merah-merahnya, terus digodok, dimakan, boleh tidak? Boleh. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat, sahabat itu membenci orang yang nyuci daging. Karena alasan ingin menghilangkan, membersihkan merah darah yang lengket di daging. Tayyib. Sekarang kita coba lihat, lalu apa definisi darah yang memancar? Keterangan dari Imam Ibnu Utsaimin, darah memancar adalah darah yang keluar ketika hewan masih hidup. Darah yang keluar ketika hewan masih hidup. Baik disembelih maupun tidak disembelih. Contoh yang tidak disembelih gimana, Pak? Dulu orang jahiliyah, mereka ketika ingin mengkonsumsi darah, itu ontanya dilukai, ditusuk, dipanah gitu, terus keluar darah di bagian pantat ya, di bagian paha belakang keluar darah, ditadai setelah sampai mampet nggak keluar, diobati sehingga unta tetap hidup, lalu darah ini dimakan oleh manusia. Itu dulu kebiasaan orang jahiliyah. Ada juga misalnya orang nusuk sapi. Nah, setelah ditusuk pantatnya keluar darah, ditadai. Nah, setelah itu diobati sehingga sapinya tetap hidup dan darahnya dikonsumsi. Ini termasuk darah memancar yang haram untuk dimakan dan najis jika terkena badan. Yang kedua adalah darah yang memancar ketika proses penyembelian. Ya, termasuk ketika memancar ketika proses menyembelih. Saat hewan disembelih, apakah dia langsung mati? Tidak. Dia masih kejel-kejel dulu, nendang-nendang dulu, sampai akhirnya meregang nyawa terus mati. Sehingga butuh waktu sekian. Dan itu berbeda-beda antara satu binatang dengan binatang yang lain. Sapi itu bisa butuh waktu misalnya 1/4 jam baru mati. Kalau kambing lebih cepat, 5 menit sudah mati. Ayam lebih cepat lagi, sekian menit sudah mati. Yang paling lama bebek. Mentok. Nah, mentok paling lama. Nah, ketika dia memancar saat proses penyembelian, sampai netes-netes, itu najis. Darah ini najis. Makanya ketika menyembelih hewan kurban, begitu disembelih, terus muncrat darah, nah itu ketika kena badan, tidak boleh dipakai untuk sholat. Itulah darah najis. Sementara darah yang berada dalam badannya, baik yang tersimpan di urat, di paru, termasuk bahkan di jantung. Ya. Karena ketika jantung itu dibelah, tetap ada gumpalan-gumpalan darah. Maka yang seperti ini tidak masalah untuk dikonsumsi. Karena yang Allah larang adalah audaman masfuha atau darah yang memancar. Selanjutnya, yang ketiga adalah kotoran binatang yang haram dimakan. Kotoran binatang yang haram dimakan, ini najis. Kecuali kotoran hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah. Ya, contohnya misalnya serangga. Ini kotorannya tidak najis. Pak, awas lo ya, nanti bajunya ditelai kecoa atau ada kotoran lalatnya. Gimana hukumnya? Tidak najis. Kotoran lalat tidak najis. Kotoran apalagi misalnya nyamuk juga tidak najis. Selanjutnya, bangkai. Yang keempat adalah bangkai. Definisi bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini definisi bangkai. Apapun caranya, selama dia mati tanpa disembelih secara syar'i, maka hewan itu bangkai. Baik. Dan tolong bedakan dua hal ini ya. Imam Nawawi menyebutkan ada kondisi al-hayah al-mustaqirrah. Bahasa lainnya adalah daya hidup. Maksud beliau begini, hewan yang hendak disembelih harus memiliki daya hidup. Dalam arti, sebelum dia disembelih, andaikan dia dibiarin saja, dia itu hidup, gak mati. Maka ketika disembelih, halal untuk dikonsumsi. Tapi kalau dia gak punya daya hidup, tidak punya haya mustaqirrah, maka meskipun disembelih, tetap haram. Contohnya, ada ayam ketabrak, terus dia jatuh, ya, kecelakaan ayamnya, akhirnya dia sekarat, kelebek sekarat, gitu ya. Terus dia diam, tiba-tiba makin surut. Pemiliknya khawatir, wah ini nanti jadi bangkai, cepat-cepat ambilkan pisau. Diambilkan pisau, begitu ngiris sedikit, senit, sudah langsung mati. Nah, sekarang dia mati karena apa? Mati karena kecelakaan atau mati karena disembelih? Kalau dia matinya karena kecelakaan, haram untuk dikonsumsi, meskipun tadi disembelih. Tapi kalau matinya karena disembelih, halal. Nah, cara untuk niteni, untuk menentukan apakah itu mati karena kecelakaan atau disembelih adalah lihat daya hidup. Jika dia dibiarin, tidak disembelih, tetap bisa bertahan hidup, silahkan disembelih. Tapi kalau dia dibiarin, sebentar lagi mati ini. Paling semenit, dua menit lagi mati. Ya, percuma saja disembelih. Karena kalaupun disembelih, itu tidak menyebabkan perubahan status sebagai binatang yang halal untuk dikonsumsi. Baik. Kemudian, bagaimana jika ada orang yang setelah menyembelih, jadi ayamnya ayam sehat. Kemudian setelah disembelih, lemparkan ke air panas. Atau dilemparkan ke box, ke gentong. Nah, kemudian di situ dia gak karuan, lompat-lompat. Nanti temannya yang kedua, disembelih kedua, dilemparkan lagi ke box. Numpuk yang pertama. Temannya ketiga, lempar masuk situ, numpuk ketiga. Numpuk sampai penuh. Yang bawa mati. Lebih cepat. Mungkin karena faktor kegencet juga. Nah, yang paling jelas itu adalah begitu selesai sembelih langsung lempar ke air panas. Halal atau tidak? Baik. Ada penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Untuk kasus yang kedua ini, bahwa yang terjadi adalah mempercepat kematian. mempercepat kematian. Ini tidak menyebabkan hewan sembelian jadi haram. Karena di sini fungsinya hanya mempercepat kematian. Contohnya apa? Sapi setelah disembelih itu kadang ada sebagian panitia menggunakan pisau kecil terus ditusukkan di ruas lehernya, di ruas tulang belakang lehernya sampai mengenai sumsum. Nah, begitu mengenai sumsum, sapi itu langsung kecil-kecil terus cepat mati. Nah, itu boleh ataukah tidak? Di situ yang terjadi adalah mempercepat kematian. Dan mempercepat kematian itu tidak menyebabkan hewan sembelian jadi haram. Sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Ibnu Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya. Hanya saja ini sebuah kesalahan. Enggak boleh begitu selesai disembelih langsung dimasukkan ke dalam air panas. Ya. Meskipun tujuannya adalah dalam rangka untuk menghilangkan bulunya. Boleh untuk menghilangkan bulu, tapi tidak boleh dengan cara seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah, jadi ini tadi ada dua hal yang berbeda ya terkait bangkai tadi. Pertama, kondisi hewan sebelum disembelih itu harus punya haya mustaqirrah. Yang kedua, kondisi hewan pasca disembelih jika dimasukkan ke air panas atau yang lainnya itu statusnya adalah mempercepat kematian dan ini tidak mempengaruhi kehalalan. Berikutnya kita beralih ke nomor 5. Najis nomor 5 adalah madi. Apakah ini masuk najis ringan ataukah najis pertengahan? Ini masuk najis ringan ataukah najis pertengahan? Kalau di buku ini disebutkan bahwasanya madi itu najis pertengahan. Seingat saya dulu sudah pernah kita bahas ya. Tiga cairan yang keluar karena syahwat. Ada madhi, wadi, mani. Ini semuanya karena syahwat. Tapi yang mencapai klimaks, ya. Yang mencapai klimaks, ini mencapai orgasme, adalah mani. Sedangkan untuk wadi dan madhi, ini tidak sampai orgasme. Sehingga belum sampai klimaks. Karena itu terkadang keluarnya madhi itu tidak terasa. Sedangkan kalau mani, Allah katakan, khuliqa min ma'in dafik. Manusia itu diciptakan dari ma'in dafik, air yang memancar. Maksudnya adalah mani. Baik, dari tiga ini, yang najis adalah madhi dan wadi. Ini najis. Sementara mani, pendapat yang lebih kuat, tidak najis. Sehingga manusia tidak diciptakan dari benda najis. Karena Allah Ta'ala tidak menyebut mani sebagai, atau dalam syariat kita tidak ada hukum status mani sebagai benda najis, menurut pendapat yang lebih kuat. Selanjutnya yang keenam adalah wadi. Atau bisa kita gabungkan di sini adalah madhi dan wadi. Bedanya apa antara madhi dengan wadi? Bedanya cukup mudah karena wadi hanya keluar pasca kencing. Begitu kencing, keluar cairan kental, bening, ya, itu adalah wadi. Dan dia muncul karena syahwat. Ya, misalnya sebelumnya syahwat, setelah itu kencing, kemudian muncul cairan seperti itu adalah wadi. Dan wadi juga najis. Berikutnya adalah darah haid. Yang keenam adalah darah haid, cukup jelas. Dan Nabi SAW ajarkan ketika wanita mengalami haid, maka dia harus kucek ya, dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kita beralih ke bagaimana cara membersihkan najis. Ya. Di sini penulis memberikan rincian Satu, jika najisnya ada di tanah, maka cara membersihkannya adalah cukup dengan diguyur air sekali, sehingga menghilangkan status permukaan tanah kembali suci, atau menghilangkan status najis yang ada di permukaan tanah. Disiram sekali hingga dipastikan unsur najisnya, dipastikan unsur najisnya meresap, meresap ke tanah. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang Badui yang kencing di masjid. Semua sahabat marah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Dan bahkan beliau melarang para sahabat, jangan kau lampiaskan marahmu. Tunggu sampai dia selesai. Dan ada banyak hikmah di situ. Kemudian setelah selesai dia kencing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat, tolong bawakan seember air. Lalu dibawakan seember air, kemudian beliau siram. Nah, ketika beliau siram, itu najisnya kemana, Pak? Apakah menguap? Atau di bawah itu ada gorong-gorong, terus najisnya keikut gorong-gorong? Tidak. Najisnya kemana? Turun ke bawah. Najisnya meresap ke tanah. Nah, ketika dia meresap ke tanah, permukaannya sudah dianggap suci, meskipun di bawahnya ada najis. Nah, ini saya pernah jadikan sebagai jawaban untuk kasus kasur kompolan. Nah, kalau kasurnya kasur busa atau terutama kapuk, ya, biasanya kan berat dan tebal. Untuk kasur seperti ini, ya, kasur yang kompolan, wah ini kalau dicuci tidak mungkin, ya. Kapuk sebanyak itu dicuci, kapas. Ya. Dulu kita kan banyak kan kasur menggunakan kapas. Wah ini tidak mungkin. Akhirnya kan gimana ketika tidak mungkin untuk dicuci? Ya biasanya orang cuma disiram bagian permukaan, terus dijemur. Baik. Anda bisa gunakan prinsip ini ya. Kepentingan kita dari kasur itu bagian mana? Kapuknya atau permukaannya? Permukaan. Sudah? Berarti kalau dia kena air kencing, siram bagian permukaan sampai najis itu masuk ke dalam kasur. Sudah? Permukaan ini selanjutnya jadi suci. Cuman kalau dipakai tidur kan tidak nyaman ya. Masa tidur di kasur basah, akhirnya dijemur. Silahkan. Tapi zat najisnya sudah tidak ada di permukaan, sehingga permukaan ketika kena badan tidak harus dicuci. Selanjutnya, yang kedua, yang kedua adalah idza kanat an-najasatu 'ala ghairil ardi ka'an takuna fi tsaub au fil ina. فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب أما النجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة. Baik. Kemudian yang kedua, beliau membahas tentang najis mughalladhah. Najis berat tadi ya. Ini dicuci 7 kali. Yang ketiga adalah najis ringan. Ini cukup dibasuh bagian yang terkena najis. Meskipun tidak sampai basah semuanya, cukup diperciki bagian yang terkena najis. Kemudian yang keempat adalah najis biasa, maka ini dicuci sekali. Nah, muncul pertanyaan sekarang, apa bedanya sih dicuci dengan dibasuh? Apa bedanya dicuci dengan dibasuh? Ini ungkapan yang lebih tepat apa? Diperciki gitu. Wah, nanti kalau diperciki kesannya kayaknya kurang baik, kurang benar ya. Dibasuh saja. Baik, dengan penjelasan, kalau dibasuh dia hanya mengenai bagian permukaan yang terkena najis, tidak sampai disiram. Jadi nggak perlu dikucek, nggak apa. Ya. Maka misalnya dalam satu kain ini ada di pojokan ini ada di pojokan terkena najis kencing bayi yang masih ASI tadi. Saya cukup mengambil air dan saya tetes-teteskan di bagian itu. Nah, jika seluruh permukaan yang ada najisnya tadi sudah ketutupi air saya selesai. Sehingga benda ini kembali suci. Itulah najis ringan. Sedangkan kalau dicuci, maka dia harus disiram. Dikucek, disiram. Itu dicuci. Maka dicuci 7 kali, berarti di situ siram, kucek, siram, hitung sekali. Siram lagi, kucek lagi, siram, hitung sekali. Siram, ucek, siram, hitung sekali. Ya. Dan nanti yang pertama dicampur dengan tanah. Jadi tanah kasih air, kemudian barang bendanya disiram air, kemudian digosok pakai tanah campur air tadi, terus disiram lagi. Taib, itu masalah teknis, dicuci sebanyak 7 kali. Kemudian beberapa contoh kasus yang lain yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bangkai hewan halal, maka kulitnya jadi suci jika disamak. Kulitnya jadi suci jika disamak. Baik, dan kita sudah paham ini. Contohnya misalnya bangkai kambing atau bangkai sapi, maka nanti kulitnya bisa dijadikan suci jika disamak. Nah, saya ingin membahas lebih detail tentang masalah najis mughaladzah, najis berat. Najis berat di sini sumbernya adalah liur anjing. Sumbernya adalah liur anjing. Dan liur anjing itu mengenai benda yang lain ketika dia menjilat. Nah, menjilatnya saat kapan? Anjing menjilat saat kapan? Apakah semua jilatan? Ataukah jilatan tertentu saja? Pendapat yang lebih kuat adalah menjilat saat mau minum. Yang ini disebut dalam teks hadis dengan kalimat walagho. Nabi SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum." Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Coba kita lihat teks hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya. Apabila ada anjing yang walagal kalbu walaga, artinya adalah minum. Coba kita lihat teks hadisnya. Ini saya kutipnya dari Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Apabila ada itu adalah menjilat untuk minum. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing itu menjilati untuk minum di wadah kalian. Falyurikhu, maka wadahnya harus dibuang. Tsumma liyaghsilhu, air yang ada di wadah itu harus dibuang, kemudian dia cuci sebanyak 7 kali. Hadis ini termasuk di antara hadis yang oleh orang liberal dianggap bermasalah. Karena kenapa dicuci 7 kali? Dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, kita sebagai orang yang beriman, jawabannya cukup mudah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyuruh. Sehingga saya melakukannya karena atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini menjilatnya adalah hanya saat mau minum. Saat minum, bukan saat mau minum ya, saat minum. Berarti kalau menjilatnya bukan menjilat saat minum, misalnya dia jilat di celana kita, di tangan kita, maka najisnya hanyalah najis mutawasithah, cukup dicuci sekali. Ini pendapat yang lebih kuat, bahwa yang berstatus sebagai najis berat untuk anjing adalah jika dia minum. Selain itu tidak. Terus kenapa sih sampai harus dicuci 7 kali? Jadi di masa silam wadah itu jarang, langka, benda langka. Di masa sekarang, masya Allah, untuk beli cangkir mudah, muk mudah. Anda bisa punya mangkok dalam jumlah yang sangat banyak mudah. Dulu sangat jarang. Sehingga kadang ada orang yang ketika ngasih minum anjingnya itu dengan menggunakan wadah. Yang itu nanti akan dipakai dia untuk makan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dicuci dulu sebanyak 7 kali. Loh, masya Allah Pak, kok tega? Ya makanya dulu itu karena wadah itu mahal, barang langka. Ya. Sehingga kalau zaman sekarang ada orang yang ngerawat anjing, lalu tempat minumnya itu khusus itu saja, nggak pernah diganti. Ya, maka tidak perlu dicuci 7 kali. Tinggal ganti air, siram air lagi. Tidak perlu dicuci 7 kali. Kecuali kalau wadahnya wadah yang berharga, mahal. Ya. Misalnya ngasih minum anjing pakai wadah Tupperware. Ya. Wah ini sayang nanti kalau ketahuan yang punya malah dimarahi. Akhirnya sang suami berusaha untuk mencuci. Maka kalau mau dicuci harus 7 kali. Wallahu'alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan untuk pembahasan berikutnya kita akan mengupas tentang masalah haid, nifas. Dan selanjutnya kami persilahkan ke Pak Roland. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silahkan Pak Roland. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf nih Ustaz, ini kita langsung ke sesi tanya jawab boleh Ustaz ya? Baik, Pak. Sampai jam 9 insyaallah. Insyaallah. Ada yang raise hand? Silahkan langsung Mbak Tati. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Tati, silahkan di unmute. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustaz? Kalau rumah itu disewakan, lah yang nyewa itu punya anjing. Enggak ada banyak anjing, anjing kucing, pokoknya anjing yang kita bicarakan di sini. Terus sesudah kita mendapatkan flat atau rumah itu kembali, sebagai orang Islam mau suci gimana? Bagaimana caranya? Semua kan sudah kering, enggak masa seluruh rumah harus diguyur dan semua ada karpet ya, kan rumah di tempat dingin. Cara penyelesaian untuk menjadi rumah itu suci kembali atau enggak mengandung najis gimana? Terus yang nyewa yang baru orang Islam misalnya, bagaimana yang kita yang punya rumah harus laksanakan apa? Baik. Wa jazakumullah khairan. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Penyelesaian untuk menjadi rumah. Beliau mengatakan, coba saya carikan teks hadisnya. Ya. kanatil kilabu tuqbil wa tudbir. Baik. Anjing di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar masuk masjid dari Hamzah bin Abdullah dari ayahnya. Nah, sebentar, saya cantumkan teks hadisnya. Waktu diberi di al-masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari. Kata Ibnu Umar, kanatil kilabu tabulu wa tuqbil wa tudbir fil masjid fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yakunu yarushuna syai'an min dalika. Nah, kini teks hadisnya saya share screen ya. Dari Ibnu Umar. Hadisnya riwayat Bukhari. Kata Ibnu Umar, dulu ada banyak anjing yang kadang kencing keluar masuk di masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang menyiram dengan air sama sekali. Baik. Jadi beliau menyaksikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada anjing. Dan anjing itu anjing, wallahu alam, bisa anjing punya orang Yahudi, bisa anjing penduduk Madinah sendiri, anjing pemburu. Intinya anjing yang boleh untuk dirawat. Nah, anjing itu kadang keluar masuk masjid, kadang tidur di masjid, kadang keluar, kadang ya namanya anjing, seperti itu. Dan tidak ada istilah sahabat sebelum sholat, kemudian mestinya diperiksa dulu mana yang tadi kena kencing anjing, tidak. Intinya dari keterangan ini bahwa rumah bekas orang yang merawat anjing jika sudah pindah maka cukup dibersihkan najis yang terlihat. Najis yang terlihat ya. Misalnya terlihat, oh ini bekas jilatan, cuci. Yang ini bekas kencing, cuci. Sedangkan yang tidak terlihat, dulu dia duduk di mana saja, wallahu alam, maka tidak perlu dihiraukan. Karena sahabat ketika itu, mereka ketika sholat di Masjid Nabawi, mereka tidak melihat ada bekas anjing, bekas najis anjing, maka mereka langsung pakai untuk sholat. Wallahu alam. Dan masjid di masa silam itu tidak seperti sekarang ya, yang tutupnya atau pintunya rapat. Di masa silam kadang ada yang nggak berpintu, ya. Paling cuma ditutupi korden sehingga binatang bisa keluar masuk. Sekarang kan tidak, ya. Ada tutupnya, ada pintunya, ya, sehingga binatang tidak bebas keluar masuk. Wallahu alam. Baik. Silakan, Pak. Baik, Ustaz. Ini saya akan share screen pertanyaan yang sampai ke kita. Ini boleh saya langsung bacakan ya, Ustaz ya. Assalamualaikum. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan kembali tentang musyrik seperti yang di surat At-Taubah ayat 28 yang najis jiwa dan hubungannya dengan halalnya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Baik. Yang kita tahu ahli kitab termasuk musyrik. Karena mereka menyekutukan Allah dalam bentuk menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam, ya, dan seterusnya. Dan mereka mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Trinitas. Karena itu termasuk di antara orang musyrik adalah Nasrani. Karena itu ketika seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Nasrani, dia berarti dia menikah dengan wanita musyrik, tapi beragama Nasrani. Nah, kalau musyrik itu disebut najis fisik, berarti pernikahan ini gimana nanti fungsinya? Enggak ada manfaatnya. Kamu menikah tapi enggak boleh nyentuh istrimu. Kalau nyentuh, cuci tangan. Masya Allah. Betapa seringnya dia bersentuhan dengan istrinya. Dan nanti tiap hari cuci tangan. Nyentuh istri, cuci tangan. Nyentuh istri lagi, cuci tangan. Akhirnya hikmah pernikahan itu hilang. Dan itu enggak mungkin. Diperbolehkan. Tapi di saat yang sama, status fisik istrinya ternyata najis. Maka ketika suami mau nyentuh, enggak berani. Wah, nanti saya setelah nyentuh harus cuci tangan. Nah, terus ngapain nikah kalau enggak boleh disentuh? Nah, itu maksud saya kaitan antara status orang musyrik sebagai orang najis, maksudnya adalah najis maknawi, dengan bolehnya lelaki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Sehingga orang musyrik itu tidak najis fisik, tapi najis batin. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Walaka bimithlin. Ketika sudah suci dari haid, misalnya suci di waktu Isya, apakah betul salat yang dikerjakan, salat Isya dan mengqada salat Maghrib? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Baik. Ketika orang suci dari haid di waktu Isya, apakah betul dia harus mengerjakan sholat Maghrib sehingga dijamak takhir? Jawabannya betul, dan itu pendapat jamahir ulama sahabat maupun tabi'in dan tabi'in. Yang berbeda dalam hal ini adalah pendapatnya Hasan al-Basri, dan satu lagi seingat saya adalah Imam al-Auza'i. Selain itu, semuanya mengatakan bagi wanita yang suci di waktu zuhur, di waktu asar, maka dia harus sholat zuhur. Yang suci di waktu isya, maka dia harus sholat subuh. Sehingga dia harus sholat maghrib. Sehingga siapa yang suci di waktu kedua dari sholat yang bisa dijamak, maka dia harus melakukan jamak takhir. Untuk sholat zuhur, batasnya sampai sebelum maghrib. Siapa yang suci sebelum maghrib, maka nanti dia harus sholat duhur dan asar. Sedangkan untuk sholat isya, batasnya adalah mendekati subuh. Siapa yang suci mendekati subuh, jam 4 suci misalnya, maka dia mandi dan langsung sholat 3 rakaat plus 4 rakaat. Sholat maghrib dan isya. Dan itu pendapat jamahir ulama, jumhur ulama, yang berbeda dalam hal ini hanyalah Hasan al-Basri dan al-Auza'i. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada kembali yang raise hand. Dipersilahkan iPad Adam. Dipersilahkan kembali yang tadi raise hand. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah kita terima ya Ustaz ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ini pertanyaan langsung, bagaimana dengan kopi luwak? Apakah boleh diminum nih statusnya nih Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kopi luwak boleh diminum? Ada beberapa mukaddimah untuk bisa menjelaskan itu. Pertama adalah status kotoran luwak. Kotoran luwak itu najis ataukah tidak? Yang kedua, status kopi yang keluar dari duburnya luwak. Apakah itu benda najis ataukah tidak? Untuk yang pertama, kotoran luwak, apakah najis atau tidak? Kembali kepada kaidah, kotoran binatang yang halal dimakan, hukumnya suci. Sedangkan kotoran binatang yang haram dimakan, hukumnya najis. Nah, luwak itu binatang yang halal atau haram dimakan? Hukum asalnya halal, kecuali jika ada dalil. Apa dalilnya kalau luwak itu haram? Oh, dia bertaring. Baik, Nabi SAW bersabda, di antara binatang yang haram dimakan adalah binatang yang buas yang memiliki taring. Kullu dhina bin minas siba. Semua binatang yang punya taring yang buas. Sehingga ada dua kriteria binatang yang haram untuk dikonsumsi. Pertama, dia bertaring. Yang kedua, dia buas. Buas itu artinya dia mengejar mangsa untuk dimakan. Mengejar mangsa, misalnya makhluk hidup, ya, untuk dimakan. Misalnya kelinci atau burung untuk dimakan. Namun kalau dia makanannya adalah bukan omnivora, dan dia makanannya misalnya buah-buahan, lalu dari situ keluar kotoran, maka tidak masuk bagian dari binatang buas yang bertaring. Karena dia tidak buas. Betul, dia bertaring tapi tidak buas. Sehingga dalam hal ini, ketika dia hanya bertaring tapi tidak buas, maka tidak masuk kategori hewan yang haram untuk dikonsumsi. Satu. Kalau dia bukan termasuk hewan yang haram dikonsumsi, berarti kotorannya tidak najis. Pertimbangan yang kedua adalah kopi yang keluar dari dubur luwak. Dia ketika keluar itu utuh. Sehingga yang dimakan oleh luwak, ya, betul dia makan kopi, tapi keluarnya itu utuh. Dia hanya makan kulitnya kopi. Dan keluarnya utuh sebagai kopi. Sudah? Nah, kalau ada orang yang nelan kelereng, lalu kotorannya ada kelerengnya, kemudian kelereng itu diambil, terus dicuci, ini jadi najis ataukah, ini tetap najis ataukah jadi suci? Pendapat yang benar, berubah jadi suci. Ya. Kenapa? Karena dalam hal ini, yang keluar adalah kelereng, bukan kotoran. Betul dia bercampur dengan kotoran, tapi setelah kotorannya dibersihkan, jadilah kelereng utuh, maka kelereng ini statusnya suci dan tidak najis. Nah, sama halnya dengan kopi tadi. Ketika dia dibersihkan, dicuci, maka jadilah kopi utuh. Nah, selanjutnya kopi ini tidak najis. Nah, kalau sudah tidak najis, maka kembali kepada hukum asal, bahwasanya benda yang halal dimakan adalah benda yang tidak najis. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Ini sembilan sepertinya. Baik. Atau boleh dipersilahkan satu lagi penanya, Ustaz? Ada kebetulan ada dua yang resen. Boleh satu lagi, silakan. Oke, ini iPad Van Adam yang dari Netherlands, silakan di unmute. Mungkin tadi ada masalah dengan koneksi. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Rosid dan Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, kalau waktu adik saya kecil, itu tadi Ustaz sampaikan tentang mengkonsumsi darah. Ya. Waktu adik saya kecil, kekurangan darah atau kena demam berdarah, dikasih makan saren. Ya. Ustaz, apa itu saren? Kita ke Jogja, itu orang yang jualan gudeg itu biasanya menyembelih ayam, lalu darahnya kan ditampung sama santan atau kelapa begitu, kemudian dimasak lalu dijual. Saya ingat adik saya waktu itu dikasih diberi itu, ibu bilang ini sebagai obat yang kamu cepat sembuh. Terus sekarang yang saya tanyakan itu bagaimana, karena saren itu kan dimasaknya itu kan sama dengan daging ayam yang mereka jual. Alhamdulillah juga sekarang penjual gudeg itu sudah ada juga yang haji. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita ke Jogja lalu kita sarapan atau makan siang di suguh gudeg lengkap dengan ayam dengan dan seterusnya, apakah kita harus tanya apakah ini tadi ayamnya disembelih dengan secara halal atau di mana kalian beli gudeg itu? Itu hukumnya bagaimana? Karena tadi itu sehubungan dengan apa itu sarennya itu tadi, Ustaz. Demikian pertanyaan. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Baik, yang kami pahami, Bu. Jadi kondisi orang makan saren atau masak saren itu memang tidak seperti dulu. Kalau dulu hik ya, angkringan itu banyak yang menyediakan saren. Sekarang alhamdulillah setelah dakwah ini semakin menyebar, kemudian masyarakat begitu lebih mengenal tentang Islam, orang-orang yang dulunya berwarna merah sekarang sudah sedikit berubah. Merahnya sudah merah muda, bahkan ada yang banyak yang sudah berubah jadi putih. Sehingga yang kami pahami sudah enggak seperti dulu suasananya. Ya. Kalau dulu, Masya Allah ya, orang makan saren itu hal yang biasa. Ya. Dan mereka ketika selesai makan tidak ada perasaan berdosa. Padahal itu termasuk di antara mengkonsumsi sesuatu yang haram. Nah kalau sekarang kelihatannya sudah tidak seperti dulu. Karena itu untuk zaman sekarang, jika kita disuguh gudeg, maka pertanyaan itu kayaknya sudah gak berlaku, gak kayak dulu. Sehingga karena sudah tidak berlaku, kita tidak perlu bertanya apakah ini dagingnya juga dipakai untuk masak saren, dimasak bareng dengan saren ataukah tidak. Kalau dulu mungkin pertanyaan itu berlaku, kalau sekarang insya Allah tidak perlu. Karena itu silahkan bisa langsung dikonsumsi, selama Anda yakin yang menyuguhkan adalah seorang muslim, kemudian dia tahu tentang hukum haramnya darah, maka insya Allah boleh langsung dikonsumsi. Wallahu a'lam. Ya kalau Ustaz, sudah lewat jam 9 Ustaz, mungkin kita sudahkan dulu kajian kali ini. Mohon dipandang Ustaz untuk doa kafaratul majelisnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan mohon maaf barangkali ada banyak pertanyaan yang belum sempat dibaca. Insya Allah nanti akan disimpan oleh panitia kajian. Semoga bisa kita bahas di pertemuan yang lain insya Allah ta'ala. Demikian, semoga Allah ta'ala memberikan kita keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.